بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والحمد لله pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan mengenai perkara-perkara yang diwajibkan seputar permasalahan udhiyah. Di antara permasalahan yang diwajibkan tersebut apa, Abang Mujahid? Nah, menahan diri dari memotong kukunya, memotong rambut atau anggota-anggota tubuhnya, kulit dan sebagainya. Jadi, misalnya kapalan yang orang punya kapalan di kaki besar itu juga tidak boleh dikorek-korek ketika mau berudhiyah, karena masuk dari bagian kulitnya. Apa dalilnya? Siapa yang hafal dalilnya? Wa arada ahdukum an yudhahi falayamassa min syahrihi wa basharihi syai'a. Tayyib. Kemudian di sini perlu diberi catatan ikhwanikillah tentang masalah menahan diri dari memotong kuku dan yang lainnya. Yang dilarang di hadis tersebut adalah orang yang mau berudhiyah. Tayyib. Berarti orang yang udhiyah itu ditujukan kepadanya, ini tidak termasuk dalam perintah yang dikandung oleh hadis. Oleh karena itulah, dalam permasalahan menahan dari memotong kuku dan yang lainnya, yang berudhiyah saja yang wajib untuk menahan diri. Adapun anggota keluarganya, maka tidak ikut. Hal ini sebagaimana dirajihkan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan la yalzamu ala man yudhiya anhu fi asahi qaulil ulama. Tidak wajib bagi orang yang diniatkan udhiyah itu untuknya. Jadi inilah yang rajih dari dua pendapat ulama. Demikian pula seorang yang diserai sebagai wakil. Misalnya seorang yang di Jakarta kemudian ingin udhiyah di ma'had agar lebih bermanfaat dagingnya dimakan oleh ikhwan-ikhwan. Nah, diwakilkan ke salah seorang yang ada di ma'had tersebut. Maka yang wajib untuk menahan diri dari memotong kuku dan yang lainnya adalah orang yang di Jakarta tadi, orang yang berudhiyah. Adapun orang yang diwakilkan perkara ini kepadanya, maka tidak wajib untuk menahan diri. Sebab hadis kembalinya ke siapa? Man arada an yudhi. Siapa saja yang ingin berudhiyah, yang ingin menyembelih hewan kurban. Jadi cuma satu, orang itu satu, adapun anggota keluarganya itu diikutkan, terikutkan ya dalam niatan orang yang satu tadi. Makum. Kemudian kewajiban yang kedua, Bapak Berhan. Berbuat baik kepada hewan korban. Nah, berbuat baik dalam penyembelihan terhadap hewan korban tersebut. Taib. Di antara bentuk berbuat baik ini bagaimana? Menajamkan alatnya. Terus? Ketika menajamkan jangan diperlihatkan, jangan di garingkan dulu baru dia tajamkan, tapi sudah disiapkan. Baik. Dan sifat-sifat berbuat baik yang lainnya. Kemarin kita beri faedah batas minimal seorang menyembelih yang syar'i. Apa di antara saluran-saluran yang harus terpotong? Saluran makan sama saluran nafas. Baik. Saluran makan dan saluran nafas. Almari dan halqum. Almari itu kerongkongan saluran makanan. Dan hulqum itu apa? Untuk saluran napas. Ini dua, ya, dua saluran utama yang harus terpotong, ikhwani fillah. Harus terpotong ketika seorang menyembelih. Tidak dikatakan sembelih syar'i kalau tidak terpotong kedua-duanya. Nah, di sana ada dua saluran dalam leher, di leher, ya, dua urat leher lagi. Yang jika itu terpotong itu lebih sempurna, lebih bagus. Tapi jika tidak terpotong itu tidak apa-apa. Paham? Nah, ini. Kemudian kewajiban yang ketiga apa, Pak Abbas? Wajib untuk menahan dari menjual. Naam. Ya, wajib untuk menahan diri dari menjual, ya, bagian-bagian dari hewan sembelihan tersebut. Atau dalam artian diharamkan atasnya menjual dagingnya, kulitnya, dan lain-lainnya dari anggota-anggota udhiyah tadi. Bahkan apa? Kalau seandainya udhiyah tadi diberi, ya, diberi pakaian. Kalau dalam masalah hadiah, ya, fanifilah ini termasuk sunnah. Termasuk sunnah dalam hadi, ya, untanya diberi pakaian. Jadi atasnya ini diberi semacam apa, kain gitu. Nah, diberi semacam kain, nanti bagian punuknya itu diberi lubang untuk ditukrupkan sehingga tidak jatuh. Ini termasuk sunnah. Dibikin kain, itu untuk hadi. Tayyib. Nah, seandainya udhiyah ini juga diberi seperti itu, maka ya, pakaian ini tidak boleh juga dijual, tidak boleh dijual. Ini ikut dalam hal-hal yang disedekahkan. Kemudian kita masuk pada sunnah-sunnah yang hendaknya seseorang yang mau udhiyah untuk menjaganya sehingga dia mendapatkan keutamaan yang lebih dari sekedar memenuhi apa-apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sunnah-sunnah serta adab-adab yang hendaknya dijaga oleh seseorang yang mau udhiyah. Yang pertama, hendaknya seseorang kalau dia mampu untuk menyembelih hewan kurbannya itu dengan tangannya sendiri. Dan ini yang lebih utama. Dia menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri sebagaimana ditulis oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau, bab man dzabahal adhahi biyadihi. Bab orang yang menyembelih udhiyah dengan tangannya. Kemudian beliau berdalil dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini faraituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadabahahuma biyadih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih udhiyah dua ekor kibash, ya, kambing kibas yang bagus, jadi pilihan yang paling bagus. Maka aku melihat beliau wadi'an qadamahu ala sifahihima wa yusammi wa yukabbir. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya setelah di, ya, setelah dibaringkan di sisi kirinya. Jadi binatang ini dibaringkan ke sisi kiri. Nah, kemudian kakinya menginjak di bagian lehernya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusami wa yukabbir, membaca bismillah dan membaca takbir. Fadzabahahuma biyadi. Kemudian beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Dari sini diketahui bahwasanya menyembelih dengan tangan sendiri itu lebih afdal jika dia mampu. Ini yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua, dia ketika menyembelih selain membaca basmalah, dia membaca takbir. Karena dulu untuk basmalah ini merupakan syarat, ya kan? Syarat ini harus ada bismillah. Dan ketika memberi tambahan wallahu akbar, ini sunnah. Ini jangan sampai lupa. Bismillahi Wallahu akbar. Kemudian di sana ada lafaz yang lain yang ditambahkan oleh sebagian manusia. Dan tambahan tersebut ikhwani fillah yang datang dalilnya adalah lafaz Allahumma minka walaka. Sebagaimana datang dalam hadis Abi Hurairah dan hadis Aisyah yang dengan digabungkan kedua hadis tersebut mencapai derajat hasan li ghairi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih beliau setelah bismillah Allah akbar Allahumma minka walaka, ya Allah ini darimu, ya ini nikmat ini darimu dan untukmu. Tayyib. Dan kalaupun seseorang ingin menyebut ya, orang yang qodriyah ini diniatkan untuknya, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal tersebut diperbolehkan. Akan tapi ya, yang ahsan adalah mencukupkan dengan apa yang datang tadi dari Rasulullah SAW dalam hadis yang di Sahihain. Bismillahi wallahu akbar. Sunnah yang ketiga yaitu meletakkan kaki ketika menyembelih di bagian leher hewan yang sudah dibaringkan. Dan dibaringkan ini di sisi kirinya, ikhwan fillah. Di sisi kiri. Jadi kalau dihadapkan kiblat berarti kepalanya di mana kalau biar dia bisa ambruk ke sisi kiri? Kepalanya di selatan, ya kan? Biar ambruknya ke sisi kiri. Taib. Ini untuk sapi dan untuk kambing. Yang dibaringkan sunahnya adalah sapi dan kambing. Dibaringkan, kemudian kakinya menginjak dan injakan ini tentunya untuk memperkuat ketika memegang sehingga tidak terlepas hewan tersebut. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, fihi istihbabu irja'il ghanam fil dhabh wa annaha la tudbah qa'imah wa la barikah bal muttaji'ah. Pada hadis ini yaitu hadis Anas yang baru saja kita baca bahwasanya Rasulullah menyembelih sendiri dua kabsh, dua kambing kibas. Nah, pada hadis tersebut ada disunnahkan dibaringkannya kambing ketika mau disembelih dan bahwasanya kambing itu tidak disembelih dalam keadaan berdiri, tidak pula dalam keadaan mendongkrak, tapi dibaringkan dalam keadaan muttajih. Dalam bahasa Arab ikhwani fillah, berbaring itu namanya sendiri-sendiri. Kalau muttajih itu adalah berbaring dengan miring. Berbaring miring namanya muttajih. Kalau berbaring telentang namanya mustalqi. Berbaring telentang di punggung. Ini. Nah, di sini disunahkan adalah hendaknya dibaringkan miring hewan tadi. Kenapa? Li'annahu arfaq biha. Wa bihadza ja'atil ahadits. Karena ini lebih ya menunjukkan kelemah lembutan kepada kambing tadi dan lebih mudah untuk dia disembelih. Karena kemarin telah kita lewati di antara kewajiban-kewajiban dari sebenarnya adalah berbuat ihsan pada kambing atau pada hewan yang mau disembelih. Wa ijma' 'alaihi al-muslimun, dan kaum muslimin telah berijma' tentang perkara ini. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan wattafaqa 'ala anna ijja'aha yakunu 'ala janibiha al-aisar. Dan para ulama telah bersepakat bahwasanya ketika membaringkan hewan tersebut adalah pada sisi kirinya. Ini dibaringkan pada sisi kiri. Adapun untuk unta ikhwani fillah, maka yang afdal dan yang utama untuknya adalah di nahar, bukan disembelih. Cara untuk membunuh hewan korban yang berupa unta, maka itu adalah dengan nahar. Nahar ikhwanifillah adalah dengan tusukan di bagian pangkal lehernya. Bagian tertentu dari lehernya yang apabila itu ditusuk, itu akan sangat mempermudah matinya unta. Dan ini lebih sulit. Kami saksikan sendiri ketika proses nahar unta itu jarang yang kalau tidak ahli, untanya lama matinya. Tapi kalau sudah ahli, dia datang sebentar saja, ya, tidak diperlihatkan, tusukannya cuma pendek seperti ini. Disembunyikan, diajak jalan sebentar, kemudian ditusuk. Nah, kalau yang sudah ahli haid, tusuk langsung digeret gini kan, ditarik, itu nanti sebentar sudah mancur kan, langsung ambruk. Nah, sunnahnya dalam nahar unta, salah satu kakinya yaitu kaki yang depan kiri ini diikat. Karena kalau kakinya nggak diikat ya ambruknya juga sulit. Karena unta termasuk hewan yang kuat, hewan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan. Nah, jadi kaki depannya diikat, diikat ke kaki yang kanan, kaki kiri ya kan, dikasih ikat sehingga naik satunya kan. Nah, nanti kalau sudah ditusukkan keseimbangannya hilang, baru dia ambruk. Itu untuk unta. Kemudian dari hadis Anas tadi diambil juga bahwasanya yang afdal dalam udhiyah adalah kibas. Yang afdal dalam udhiyah adalah kibas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih kibas dalam udhiyah beliau. Kemudian yang afdal juga dalam memilih kibas adalah memilih kibas yang lengkap tanduknya, yang punya tanduk. Ini termasuk keutamaan-keutamaan dia memilih yang tanduknya lengkap. Walaupun seandainya tanduknya itu patah atau dia memang tidak punya tanduk, ini sah tidak udhiyahnya? Sah, sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan aib-aib yang menjadikan hewan udhiyah itu tidak sah. Dan di antara sunnah selanjutnya, hendaknya dia makan dari hewan korban yang dia korbankan dan bersedekah dengannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Di sini dua perintah. Fakulu minha, maka makanlah kalian dari daging hewan kurban tersebut. Wa at'imu, dan berilah makan orang lain. Jadi ada dua perintah dalam masalah ini, dia hendaknya makan dari dagingnya dan bersedekah dengan dagingnya. Adapun kadarnya ikhwani fillah, kadar berapa banyaknya yang disedekahkan dan berapa banyak yang dimakan, hal ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasan dalam masalah tersebut. Sebagian Syafi'iyah, demikian pula ya, Hanabilah, mereka menyatakan bahwasanya ahsan untuk membagi menjadi tiga bagian. Menjadi tiga bagian, sepertiga untuk dia makan, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiga untuk hadiah. Hal ini dinukilkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan sebagian yang lain menyatakan bahwasanya yang utama adalah menjadi dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yang setengah untuk dia makan dan yang setengah untuk disedekahkan. Dan inilah yang dipilih oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berdasarkan ayat. Karena dalam ayat ikhwani fillah Allah memerintahkan dua hal, yaitu fakulu minha, disuruh makan dari hewan sembelihan tersebut, dan disuruh bersedekah. Berarti setengah untuk makan dan setengah untuk sedekah. Akan tapi selama dalam hal ini tidak ada dalilnya, tidak ada dalil yang sahih berapa kadar yang harus dimakan dan berapa kadar yang harus disedekahkan, ini tidak ada. Oleh karena itulah yang jelas pokoknya selama terpenuhi dua perkara ini, pokoknya ada sebagian yang dimakan dan ada sebagian yang disedekahkan. Mana yang lebih besar tidak masalah. Kalau memang keluarganya membutuhkan daging, anak istrinya banyak, ya, anaknya banyak, dia membutuhkan daging, tentunya bersedekah kepada keluarga itu lebih utama. Jangan sampai dalam pikiran kita bahwasanya memberi makan keluarga itu bukan termasuk sedekah, bahkan itu termasuk seutama-utama sedekah. Seutama-utama sadaqah. Afdalu nafaqatin yunfiquha ar-rajul nafaqatuhu li ahli. Seutama-utama nafkah yang diberikan oleh seseorang itu adalah nafkah untuk keluarganya. Ini seutama-utama sedekah. Nah, walaupun dia makan dengan keluarganya, maka ini juga termasuk di situ ya, ada sedekah. Jadi kalau seandainya dia mengambil ya, sebagian besar hewan tersebut untuk dia makan dan keluarganya, dan sisanya baru disedekahkan, tidak masalah. Atau sebaliknya, karena dia merasa cukup dan ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak dan biar bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin yang lain yang jarang untuk makan daging, kemudian dia sedekahkan sebagian besarnya dan mengambil sedikit saja, maka ini juga tidak mengapa. Seorang melihat apa yang lebih bagus darinya dan apa yang lebih dia pandang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, dua hal ini harus terpenuhi, ikhwan fillah. Makan dari sebagian dagingnya dan berinfak atau bersedekah dari sebagian dagingnya. Sedangkan kadarnya tidak ada ketentuan dalam syariat ini. Dan yang berhubungan dengan permasalahan pembagian daging, daging diserahkan kepada al-ba'is al-faqir. Fa'an'imul ba'is al-faqir, sebagaimana dalam ayat. Jadi diberi makan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Tidak harus kemudian delapan golongan yang berhak menerima zakat, tidak. Kan, tapi diutamakan orang-orang yang fakir, karena memang udhiyah ini disyariatkan ikhwani fillah agar orang-orang yang jarang makan daging untuk bisa merasakan lezatnya daging dan lezatnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Oleh karena itulah pada awal-awal disyariatkannya udhiyah, tidak diperbolehkan orang yang berudhiyah itu menahan dagingnya lebih dari 3 hari. Tidak boleh di awal-awal disyariatkannya udhiyah. Sebagaimana datang hadis yang banyak, di antaranya adalah hadis Salamah bin Aqwa dalam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'." Barang siapa dari kalian yang berudhiyah menyembelih hewan kurban, maka jangan sampai ya, setelah 3 hari masih tersisa di rumahnya itu daging kurbannya. Ini di awal-awal pensyariatan udhiyah. Tidak boleh menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Di antara sebabnya atau illahnya dikarenakan memang saat itu manusia sangat butuh dengan daging, sehingga diusahakan habis dalam waktu itu dan tidak disimpan sehingga kaum muslimin bisa merata mendapatkan daging. Falamma kana al-aamul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna aamal madhi. Maka di tahun selanjutnya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami melakukan sebagaimana kami lakukan pada tahun yang lalu? Maka beliau menjawab, kulu wa at'imu wadakhiru, makanlah dan berilah makan orang lain, dalam artian bersedekahlah, dan wadakhiru, dan simpanlah. Jadi boleh makan dari daging tersebut dan bersedekah, dan sisanya kalau memang masih tersisa dari daging-daging tersebut mau disimpan, dibikin dendeng biar lama, silahkan. Fa inna dzalika al-am kana bin-nasi jahdun fa'aradtu an tu'inu fiha. Karena pada waktu itu, pada tahun yang dulu itu ya, manusia saat itu sedang taceklik, sedang butuh sekali makan, maka aku menginginkan agar kalian menolong ya, saling menolong dalam masalah makanan ini pada waktu itu dengan hewan kurban ya. Dan tentang hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya larangan dari menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari ini telah masuk datang dari beberapa hadis. Hadis Buraidah, kemudian hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan yang lainnya, banyakannya di Sahih Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan ikhwani fillah, di antara tujuan utama disyariatkannya udhiyah adalah agar orang-orang fakir dan miskin bisa merasakan ya, makan daging. Mereka-mereka yang jarang sekali bisa makan daging bisa mendapatkannya. Sunnah yang lainnya adalah hendaknya dia berusaha memilih hewan yang gemuk, ya, atau kalau sudah dibeli dia mengembukkan hewan tersebut. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan bab dalam kitab beliau, babu fi udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini wa akranaini wa yudhkaru samiyanain. Di sini syahidnya bahwasanya disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua katus yang gemuk. Sehingga diriwayatkan pula dari Abi Umamah Ibn Sahl sebagaimana disebutkan Imam Bukhari dalam bab ini. Kunna nusamminul adhiyah bil Madinah wa kanal muslimun yusamminun. Dulu kami menggemukkan hewan kurban di Madinah. Jadi diusahakan biar gemuk, biar dagingnya banyak. Dan adalah amalan kaum muslimin pada saat itu, mereka menggemukkan hewan-hewan kurban mereka. Sehingga telah kita lewati di antara aib yang menjadikan hewan kurban tidak sah adalah apa? Yang kurus kering, ya. Wal kasirah allati la tungki. Al kasirah allati la tungki maknanya adalah, ya, hewan yang kurus kering, ya. Tayyib. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah dia hendaknya menyembelih di hari pertama disyariatkannya udhiyah. Hari pertama itu kapan dimulainya untuk udhiyah? Hari Id, ya, hari Id. Jadi setelah selesai sholat Id, kemudian dia pulang ke rumahnya dan menyembelih hewan kurban. Sebagaimana hadis yang telah kita lewati, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji'a fananhar. Yang pertama kali kita lakukan, ya, kita mulai pada hari ini adalah sholat, kemudian pulang ke rumah dan menyembelih hewan kurbannya masing-masing. Pada siapa yang telah melakukan seperti ini, maka qad asaba sunnatana, dia telah mencocoki sunnah kami. Di sini waktu yang paling utama untuk seorang menyembelih hewan kurbannya jika dia bisa adalah di hari pertama, yaitu di hari Id setelah selesainya sholat Id. Kalau seseorang ingin menyembelih selain itu, boleh saja, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keluasan waktu. Sebagaimana telah kita lewati bahwasanya waktu penyembelihan hewan kurban mulai dari selesainya sholat Idul Adha sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 13, yaitu hari ketiga pada hari Tasyrik. Di antara yang menguatkan bahwasanya yang paling utama dalam masalah udhiyah adalah di hari Id, ikhwani fillah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau setiap tahunnya menyembelih udhiyah. Tidak diriwayatkan satupun bahwasanya beliau menyembelih selain di hari Id. Hal ini menunjukkan bahwasanya apa yang beliau pilih ini adalah perkara yang paling afdal. Taib, ini dulu insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan beberapa hukum-hukum yang berhubungan dengan udhiyah. Karena ada seperti udhiyah untuk mayat, ini perlu pembahasan lebih lanjut lagi, lebih daripada apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nas'alullah taufiq lima yuhibbu wa yardha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.